Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih pada hadis Abu Hurairah tentang marah. Bahwa Rasulullah SAW diminta nasihat, diminta wasiat, menjawab dengan satu kalimat, لا تغضب, jangan marah. Ditanya lagi, ausini, dijawab dengan sama. Wakarrara, diulang-ulang lagi. Tetap jawabannya, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Menunjukkan bahwasanya marah akan membawa sekian banyak kejelekan. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab, rahimahullah, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya'mur man ghadiba, yata'ata asbabin, tadfa'u anhu al-ghadab. Nabi menyuruh siapa yang marah agar dia melakukan sebab-sebab yang menolak kemarahannya. Jadi kalau seorang marah, hendaklah dia berupaya dengan sekian sebab yang meredam kemarahannya. Wa tusakkinuhu, yang menenteramkannya. Wa yamdah man malaka nafsahu 'inda ghadabi. Dan Nabi memuji siapa yang bisa menahan dirinya ketika marah. Sebagaimana dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Sulaiman ibn Sard, atau ibn Surad, qal, beliau menceritakan, radhiyallahu anhu, istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencerca di sisi Nabi atau di dekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nahnu 'indahu julusun, sedangkan kami di sisi beliau dalam keadaan duduk. Jadi Nabi bersama para sahabat duduk-duduk, melihat di sana ada orang yang saling mencaci, saling memaki, dan terdengar suaranya. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu, salah satunya mencerca sahabatnya, mughdiban, dengan penuh emosi. Qadih marra wajhuhu, memerah wajahnya. Maka Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu kalimat yang kalau dia ucapkan akan hilang apa yang ada pada dia. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau saja dia mau mengatakan salam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirajul, maka orang-orang tadi, sahabat-sahabat tadi, menemui orang tadi dan berkata, ala Tasma' ma yaqulun nabi. Tidakkah kau mendengar ucapan Nabi SAW? Bahwa Nabi berkata, aku tahu satu kalimat yang kalau diucapkan akan hilang apa yang kau dapati. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa jawab orang tadi? Inni lastu bimajnun. Masih marah dia. Aku bukan orang gila. Karena orang marah, dikasih tahu, suruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jawabnya aku tidak gila. Artinya dia mengira bahwa itu tuduhan. Kalau dia terkena jin, terkena syaitan, maka dia mengatakan, inni lastu bimajnun, aku bukan orang gila. Wa kharaja al-imamu Ahmad wa Tirmidhi. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Tirmidhi. Dari hadith Abi Sa'id al-Khudri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal fi khutbatihi. Bahwa Nabi pernah berkata dalam khutbahnya, ala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ketahuilah bahwa kemarahan merupakan bara api yang ada dalam hati seseorang. Afa mara'aitum ila humrati ainai? Tidakkah kau lihat bagaimana memerahnya kedua matanya? Disebutkan oleh beliau SAW bahwa yang namanya marah itu bara api yang ada dalam hati. Apa buktinya? Buktinya mata akan memerah, muka akan memerah. Wantifah audajih. Dan lihat pula, kata Nabi, bagaimana menggelembungnya urat lehernya. Faman ahassa min dhalika syai'an, falyalzaq bil ardi. Barang siapa yang merasakan seperti itu, maka hendaklah dia tempelkan dirinya ke bumi. Barang siapa yang merasakan kemarahan, salam, bara api yang seperti itu, maka tempelkanlah dirinya ke bumi. Hadis ini memiliki kelemahan, tetapi Tirmidzi menganggap hadis ini hasan. Di sanadnya ada seseorang yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Adapun secara makna, fal yalzaq bil ardi adalah melekatkan dirinya ke bumi, artinya jangan dia berdiri, duduk. Kalau ketika dalam keadaan duduk, berbaring, bersandar, sehingga tidak mudah berbuat sesuatu. Kalau dia dalam keadaan berdiri, well, mungkin dia akan memukul atau akan membanting sesuatu atau apa. Maka ketika dia marah, duduk. Kalau marahnya ketika duduk, berbaring. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kita mendapatkan dua. Pertama, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, falyalzaq bil ardi. Ini walaupun hadis ini dhaif, ada dalam hadis lain, yaitu hadis tentang fitnah, yang Nabi menyatakan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Itu semua kaitannya dengan jangan ikut-ikutan fitnah. Sehingga kalau dia sedang berdiri, duduk. Sebab khawatir dia berbuat sesuatu. Sehingga secara makna bahwa orang yang marah ketika duduk berkurang marahnya. Demikian pula ketika dia berbaring. Sebentar. Dia berbaringkan badannya. Itu juga mengurangi. Barakallahu fikum. Wa kharraja al-imamu Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Abi Dharrin anna Nabi SAW qal idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun fal yajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa fal yattaji'. Hadis yang sahih, yang mendukung makna yang sebelumnya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari hadis Abi Dharrin radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, jika salah seorang kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Barang siapa yang ketika berdiri kemudian dia sudah duduk, belum hilang marahnya, maka berbaringlah. Saya ulangi terjemahannya. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Siapa yang marah emosi ketika berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab. Kalau hilang marahnya, alhamdulillah. Wa illa, kalau belum hilang, falyattaji', hendaklah dia berbaring. Wa qad qil, dan dikatakan pula, innal ma'na fi hadha annal qa'im mutahayyi'. Dikatakan maknanya bahwa orang yang berdiri dalam keadaan mutahayyi, mutahayyi itu bisa berbuat apa saja. Mutahayyi lil intiqam, dia bersiap-siap atau bisa berbuat untuk membalas. Wal jalis dunahu fi dhalik, sedangkan orang duduk lebih kurang persiapannya untuk membalas. Tidakkah kau lihat secara keumuman manusia apa yang terjadi? Sebaliknya. Iya kan? Tadinya duduk, kurang ajar, langsung bangun dia. Agama mengajarkan sebaliknya. Bukan marah kemudian bangun. Salah. Bahkan ketika bangun, harusnya duduk. Kurang ajar. Duduk. Dalam keadaan duduk, masih terasa emosi, berbaring. Menenangkan dirinya. Ini diajarkan. Berarti terbalik dengan mereka-mereka kaum emosional, kaum reaksioner, yang ketika berbaring marah, dia duduk. Setelah duduk masih kurang puas, dia berdiri, dan kemudian ingin berbuat sesuatu. Melihat apa yang di dekatnya. Kadang HP dia lempar, atau gelas dia lempar, atau bahkan sesuatu yang berharga, yang ketika dilempar pecah, dia menyesal setelah itu. Artinya dia tidak terkontrol sama sekali. Qala wal jalis dunahu, orang yang duduk lebih sulit untuk berbuat. Wal muttaji', orang yang berbaring, ab'ad anhu, lebih jauh lagi. Orang yang berbaring lebih jauh lagi. Fa amara bitaba'ud an halatil intiqam. Berarti Nabi mengajarkan untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan emosional atau perbuatan-perbuatan intiqam, membalas atau memuaskan, melampiaskan hawa nafsu. Wa yashhadu lidzalika annahu ruwiya min hadis Sinan bin Sa'ad, dan didukung pula dengan hadis yang diriwayatkan dari Sinan bin Sa'ad, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min hadis al-Hasan mursalan, dan juga dari hadis Al-Hasan, seperti Al-Hasan Al-Basri, secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, al-ghadabu jumratun fi qalbil insan, bahwa yang namanya kemarahan merupakan bara api di hati manusia. Tatawaqqadu alla tara ila humrati ainihi wa intikhwah awdajih. Coba perhatikan, tidakkah kau lihat matanya akan memerah dan juga urat-urat lehernya akan menggelembung? Faida ahassa ahadukum, kalau salah seorang kalian merasa yang seperti itu, emosi, falyajlis, hendaklah duduk. Wala ya'du annahul ghadabu, hendaklah duduk, jangan sampai engkau digiring oleh kemarahan. Ya'du artinya menggiring, seperti seseorang menggiring unta atau seorang menggiring kambing-kambingnya. Jangan sampai engkau diseret oleh kemarahan. Mungkin lebih tepatnya diseret oleh kemarahan. Di tempat yang biasa. Masih belum tempatnya orang lain. Wal muradu, yang dimaukan anahu yahbisuhu nafsahu. Yang dimaksud dalam hadis-hadis ini adalah bahwa seseorang yang marah hendaklah menahan dirinya. Wala yu'dihi ila ghairihi bil adza, dan jangan dia mengganggu atau menyakiti orang lain dengan berbagai macam gangguan-gangguan. Bil fi'l, apakah dengan perbuatan-perbuatan atau dengan lainnya. Wa li hadzal ma'na qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitan. Oleh karena itu Nabi SAW berkata dalam fitnah-fitnah. Kata Nabi, innal muttaji' fiha khairun minal qa'id. Sesungguhnya yang berbaring dalam fitnah itu lebih baik daripada yang duduk. Wal qa'id fiha khairun minal qa'im, dan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi, sedangkan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i, dan seorang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Lihat susunannya. Kata Nabi, yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kalau sudah lari, artinya bergerak sana kemari dengan cepat, biasanya ingin berbuat sesuatu dengan kemarahannya cepat juga, tanpa pikir panjang. Dia sedang lari, tempar kaca orang. Sebagaimana yang terjadi pada orang demonstrasi. Kalau sudah dalam keadaan marah, lari sana kemari, mesti akan ringan tangannya untuk berbuat apapun. Mendorong polisi, mendorong orang yang tidak salah, membunuh si fulan, atau memecahkan kaca, atau membakar, terus. Tapi orang yang berdiri, atau orang yang tidak jalan, dia tidak menjangkau. Orang-orang tadi tidak menjangkau kaca-kaca tadi, berdiri di tempatnya. Apalagi kalau duduk. Lebih-lebih lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika berbaring, menenangkan dirinya. Ini hadis tentang fitnah. Dan sudah pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat. Sehingga ada yang nanya, ada apa sih Ustaz? Ya, mau ada apa sih? Ternyata Alhamdulillah tidak terjadi kekacauan yang besar. Ada sedikit saja. Kana hadza ala wajhi darbil mithal. Ini adalah hanya sebagai permisalan. Waalaikumsalam. Sebagai permisalan. Bil isra' fil fitan. Dalam masalah bersegera dalam fitnah. Gambaran-gambaran tadi menunjukkan gambaran orang yang lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Yang ikut berlari ke sana kemari, lebih dekat dengan fitnah. Yang berjalan, lebih jauh. Yang berdiri di tempatnya tidak berjalan, lebih jauh lagi. Yang duduk, lebih jauh lagi. Apalagi yang berbaring. Illa annal ma'na anna man kana aqrab ilal isra'i fiha fahuwa syarrun. Hanya saja makna yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa siapa yang lebih dekat kepada bersegera, siapa yang lebih dekat kepada al-isra, bersegera dalam berbuat sesuatu dalam fitnah, fahuwa syarrun, itu lebih jelek. Mimman kana ab'ad, lebih jelek daripada yang jauh dari al-isra. Dan ini bisa dipakai dalil untuk tidak ikut demonstrasi. Untuk tidak ikut berjalan. Meluapkan kemarahan kepada penguasa. Ini bisa dipakai dalil untuk haramnya demonstrasi. Dan para ulama menyatakan bahwa demonstrasi bid'ah. Muhdatha. Qul ibn a'azakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengeluarkan dalam musnadnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala, dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah salah seorang kalian, hendaklah diam. Qalaha salatah. Qalaha salatan. Diucapkan tiga kali. Jika marah seorang kalian, diam. Jika marah salah seorang kalian, diam. Jika marah salah seorang kalian, diam. Panabidin a'azakumullah, ini juga berbeda dengan kebanyakan manusia yang berlomba-lomba untuk berbicara ketika marah. Bahkan mereka ketika marah jadi lebih pintar bicara daripada ketika tidak marah. Lancar ngomongnya. Ya tentunya isinya sumpah serapah, caci maki, keluar semua. Binatang-binatang keluar semua. Wa hadza aidan dawa'un 'adzim lil ghadab. Ini pun obat yang berikutnya dari kemarahan. Sudah dapat berapa kita? Yang pertama, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, hendaklah yang berdiri duduk. Yang duduk berbaring. Yang ketiga, kalau marah hendaklah diam. Kalau yang tadi berdiri duduk, yang duduk berbaring, ini mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol karena marah. Mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak layak karena kebawa emosi. Maka dengan duduk berbaring ini terjaga, terhindar. Sedangkan falyaskut, hendaklah diam, untuk mencegah ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang tidak layak. Yang mungkin ketika dia hilang marahnya menyesal. Ngomong apa saya tadi? Ucapan-ucapan yang melampaui batasnya, bahkan melampaui batas pengenalannya. Dia kenal orang ini baik. Ketika marah, langsung ucapannya enggak karuan. Kamu orang yang paling jelek di dunia. Engkau adalah orang yang paling dasar begini, dasar begitu. Ila akhirih. Yang ketiga selesai, menyesal. Ngomong apa saya tadi? Orangnya sudah tersinggung, sudah sakit hati, sudah enggak mau kembali lagi. Akhirnya, perusahaannya kehilangan satu orang yang berharga. Yang menurut dia sangat baik. Ini barakallahu fikum karena meluapkan emosinya dengan ucapan. Hadis ini memiliki kelemahan. Dan seperti tadi, inti dari hadis-hadis yang sahih adalah mencegah untuk melampiaskan emosi. Apakah dengan perbuatan ataupun ucapan. Sehingga dalam hadis yang dhaif ini pun terkandung makna yang benar untuk diam. وهذا ايضا دواء عظيم للغضب لان الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه. Ini juga obat yang besar karena seorang yang marah, al-ghadban, akan memunculkan dari dirinya ketika marahnya al-qaul, ucapan-ucapan. Ma yandam alaihi fi hali zawali ghadabih, yang dia akan menyesal ketika hilang marahnya. Dan seringkali dia menyesal ketika sudah hilang marahnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apalagi dia seorang pemimpin. Apalagi dia seorang ketua. Yang kadang-kadang setelah marah, sumpah, serapah, caci maki, keputusan muncul. Bisa dibayangkan keputusannya kayak apa. Bubar saja. Tidak ada perusahaan-perusahaan. Tidak ada syirkah-syirkahan. Bubar. Berantakan akhirnya. Karena ini keputusan. Atau main pecat. Atau ucapan dengan ucapan-ucapan yang lain. Maka barakallahu fikum. Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nasihat. Yang keluar nasihat. Bangkit. Naik ke mimbar mengatakan, ada seorang yang begini dan begini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menasihati. Taib, apakah bertentangan dengan hadis ini? Katanya yang marah suruh diam. Kenapa marahnya Allah SWT menasihat? Kembali pada hadis yang kemarin. Yang kalian sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dari akhir, berkatalah dengan ucapan yang baik atau diam. Kalau khawatir engkau tidak terkontrol ucapannya, diam. Tetapi kalau bisa berbicara dengan yang baik, nasihat, ya silakan. Dan itu Nabi SAW. Nabi yang paling bisa menahan emosinya, yang paling bisa menahan amarahnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa ucapan-ucapan yang tidak layak, yang akan menyesal nantinya? Minas sibabi wa ghairihi. Dari caci maki ataupun yang lainnya. Sibab, caci maki. Dalam hadis yang sahih disebutkan, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Dan membunuhnya, memeranginya adalah kekafiran, kekufuran. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Berarti mencaci maki sudah cukup dikatakan fasik. Mimma ya'dhumu dararuhu, dan lain-lain dari kalimat-kalimat yang memang besar bahayanya. Fa idza sakata zala hadha asy-syarr kullihi anhu. Setelah diam, setelah reda marahnya, akan hilang semuanya. Dan akan menyesal dia mengatakan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Wa ma ahsana qawla marzuq muwarriq. Wa ma ahsana qawla muwarriq al-ajali rahimahullah. Betapa bagusnya ucapan muwarriq al-ajali. Mamtala'tu ghaidhan qat wa la takallamtu fi ghadabin qat bima andamu alayhi idza raditu. Aku tidak pernah dipenuhi kemarahan emosi sama sekali. Qat, ini sama sekali. Wa la takallamtu fi ghadabin qat, dan aku tidak pernah berbicara ketika marah sama sekali. Ketika marah, diam. Duduk. Tidak pernah berbicara qat bima andamu alaih, dengan sesuatu yang akan menyesal nantinya ketika radhi itu, ketika sudah ridho. Artinya tidak berbicara yang aku akan menyesal nantinya setelah aku ridho. Berarti bukan tidak berbicara sama sekali. Ini cara mengumpulkan dua hadis. Yang satu mengatakan kalau marah diam. Yang satu mengatakan marahnya Rasulullah SAW nasihat. Bagaimana ini? Rasul suruh diam. Yang ini berbicara dengan nasihat. Artinya diam dari ucapan-ucapan yang akan menyesal nantinya. Diam dari ucapan-ucapan emosional yang kadang tidak terkontrol. Wa ghadiba yawman Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz marah. Faqala lahu ibnuhu. Anaknya berkata, Abdul Malik rahimahumallah. Anaknya yang bernama Abdul Malik berkata kepada bapaknya, semoga Allah merahmati keduanya. Anta ya amiral mu'minin ma a'takallah wa faddalaka bi taghdabu hadzal ghadab. Kata anaknya, engkau wahai amirul mu'minin, dengan apa yang Allah berikan padamu, dengan keutamaan yang Allah berikan padamu, marah dengan kemarahan seperti ini? Faqala lahu, maka berkata ayahnya kepada anaknya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, awama taghdab ya Abdullah, wahai ya Abdul Malik, apakah kau enggak pernah marah wahai Abdul Malik? Faqala Abdul Malik, wama yughni anni sa'atu jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadab hatta la yadhhar. Apa fungsinya untukku luasnya perutku ini atau luasnya dadaku ini kalau aku tidak mengulang-ulang kemarahanku di dalam perut, di dalam dadaku hingga tidak muncul? Jawf itu bukan perut, bukan dada sesungguhnya, tetapi dalam tubuh. Jawf itu sesuatu di dalam. Artinya apa manfaatnya, apa gunanya kalau hatiku ini luas, dadaku ini luas, apa yang di dalam tubuhku ini luas? Apa gunanya kalau aku tidak mengulang-ulang kemarahanku dalam hati sampai tidak tampak? Sampai tidak tampak. Hatta la yadhhar. Fa ulai qaumun malaku anfusahum. Maka mereka itu adalah satu kaum yang bisa menahan diri-diri mereka, menjaga diri-diri mereka ketika marah. Radiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Jadi ketika bapaknya marah, anaknya menyatakan, engkau yang memiliki kemuliaan-kemuliaan. Umar bin Abdul Aziz, tahu ya? Khalifah yang rasyid, yang lurus, yang banyak kisah-kisah beliau. Bagaimana keutamaan-keutamaannya. Ketika marah, anaknya berkata, engkau yang punya kemuliaan seperti ini, engkau amirul mu'minin, engkau memiliki kelebihan-kelebihan. Marah, emosi seperti ini. Maka dia balik bertanya, awama taghdab ya Abdul Malik? Apakah engkau tidak pernah marah wahai Abdul Malik? Dijawab, Ma yughni anni sa'atu jawfi. Apa gunanya? Subhanallah. Pas sekali terjemahan guna. Yughni dari kata guna. Ghina. Apa gunanya? Luasnya dadaku ini. Saya terjemahkan dada saja ya. Apa gunanya luasnya dadaku ini kalau aku tidak mengulang-ulang kemarahanku di dalam hati. Sehingga tidak tampak. Ditahan. Sehingga tidak keluar. Tidak tampak. Bahkan ada seseorang yang sampai terbawa mimpi. Mimpinya marah sejadi-jadinya mengucapkan sekian kalimat. Yang dia tidak pernah ucapkan ketika dia tidak tidur. Segala macam, caci maki keluar semua. Tapi ketika bangun sudah reda. Dan sudah tidak marah lagi sama orang itu. Ini barakallahu fikum. Saking menjaga kemarahannya. Qala wa kharraja al-imamu Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Urwah ibn Muhammad al-Sa'di annahu kallamahu rajulun fa'agdabahu. Bahwa ada dikisahkan oleh Imam Ahmad dengan riwayatnya dan juga Abu Dawud dari Urwah ibn Muhammad al-Sa'di. Urwah pernah diajak bicara oleh seseorang. Orang ini ngomongnya bikin marah. Fa'aghdabahu. Membikin marah Urwah. Maka beliau bangun berwudu. Tsumma qala haddatsani abi an jaddi Athiyyah. Menyampaikan kepadaku ayahku dari kakekku Athiyyah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma, maka sesungguhnya api itu akan hilang dengan air, akan padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka kalau marah salah seorang kalian hendaklah berwudu. Dapat satu lagi. Sanadnya Hasan. Ada pun yang mengatakan dhaif, keliru. Disebutkan di dalam tahqiqnya, akhta'a man dha'afa. Keliru orang yang mengatakan dhaif. Khon ibn na'azakumullah, berapa sudah? Asbab yang mencegah kemarahan. Ada empat. Yang pertama, ucapan na'udzubillah minasyaitan rajim. Yang kedua, na'am. Yang penting mengurangi. Yang tadinya berdiri duduk, yang tidak duduk berbaring. Yang ketiga, diam. Yang keempat, berwudu. Itu juga akan mengurangi kemarahan. Wa rawa Abu Nu'aim fil hilyah bi isnadihi an Abi Muslim al-Khawlani annahu kallama Muawiyah. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam hilyah dengan sanadnya dari Abi Muslim Al-Khawlani bahwa dia pernah berbicara pada Muawiyah bisyai'in, dengan sesuatu, wa huwa 'alal mimbar, dan dia dalam keadaan di mimbar. Fa ghadiba, maka dia marah. Thumma nazala faghtasal, kemudian dia turun dan mandi, bukan hanya berwudu, mandi. Thumma 'ada ila al-mimbar, kemudian kembali ke mimbar dan melanjutkan ucapannya. Wa qala, dan berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu dari api, sedangkan air akan memadamkan api. Maka siapa yang marah maka mandilah. Artinya memadamkan api dengan air bisa dengan wudu, bisa dengan mandi. Dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, jangan salah sangka, beliau ini justru penyabar. Kisah-kisah yang dibawakan oleh Syiah dan Mutasyayyi'in, dan yang Mutasyayyi'innya Mutasyayyi'in, artinya yang kebawa dan terpengaruh dengan Syiah, itu selalu menggambarkan Muawiyah itu betapa garangnya, ganasnya, memerangi Ali bin Abi Thalib bila akhirnya. Padahal tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya. Bahkan ada yang berkata dari tabi'in, kalau aku tidak tahu itu Muawiyah, mungkin aku kira Imam Mahdi telah turun di Syam. Karena solehnya, karena sabarnya, karena bijaknya. Dia pernah berkata kepada anaknya ketika mendapatkan surat berita tanahnya dia dengan tanahnya Ibnu Zubair itu ada di Madinah, sedangkan beliau di Syam. Kemudian para budak-budaknya Ibnu Zubair masuk mengambil, menggarap tanahnya Muawiyah. Sampai ada yang lapor di antara anak buahnya dan budak-budak yang ada di situ. Lapor, kalau ini mereka melewati wilayah, bahkan mengambil tanahmu, memakainya dan menggarapnya. Dan begini dan begini disebutkan beberapa macam yang bikin marah. Bermusyawarah dengan Yazid. Muawiyah. Wahai anakku, Yazid, apa pendapatmu ini? Berita seperti ini. Wahai ayahku, kalau aku, akan aku kirimkan satu pasukan yang bagian terdepannya sudah sampai di Madinah, bagian belakangnya masih di Syam. Kata anaknya. Bapaknya tersenyum. Muawiyah, kata Muawiyah, aku tidak. Tulis surat. Sampaikan. Ambil tanah dan budak-budakku untuk. Ini barakallahu fikum. Padahal kemarahan anaknya tadi bukan hanya masalah tanah loh ya. Karena sudah ada pertikaian sebelum itu. Sudah ada masalah-masalah. Apalagi ketika anaknya dibaiat. Termasuk yang tidak mau berbaiat adalah Ibnu Zubair. Sudah ada sesuatu. Puncaknya pada masalah itu. Maka ketika disulut dengan berita itu, anaknya langsung marah. Aku akan kirimkan pasukannya. Pasukan terdepannya sudah di Madinah. Pasukan terbelakangnya masih di Syam. Kata bapaknya, aku tidak demikian. Tulis surat, ambil tanahku dan semua budak yang ada di dalamnya milikmu. Ini barakallahu fikum. Sabarnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa fi sahihain. Dalam dua kitab sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini Bukhari Muslim. Sahihain. Laisa syadidu bisura'ah. Ra'nya difathahkan. Bisura'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai berkelahi. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Masya Allah. Hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Bahwa laisa syadid, bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat, laki-laki yang gagah itu karena pandai berkelahi, pandai berantem. Bukan. Tetapi orang yang kuat, laki-laki yang kuat adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah. Bisa menahan emosinya ketika marah. Dalam keadaan marah tetap terkontrol pembicaraannya. Dalam keadaan marah tetap terkontrol perbuatannya. Dalam keadaan marah tetap bisa menahan dirinya. Itu orang kuat. Itu syadid. Orang yang hebat. Wa fi sahih Muslim. Dan dalam sahih Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bertanya. Ma ta'udduna sur'ah fikum. Bagaimana kalian anggap yang namanya sur'ah. Orang yang pandai berkelahi itu. Bagaimana pendapat kalian tentang sur'ah. Qulna alladhi tasra'uhu ar-rijal as-sur'ah, kata mereka, ya Rasulullah, adalah orang-orang yang bisa mengalahkan semua orang. Hebat dalam berkelahi. Kata Nabi, laisa kadzalik. Bukan itu. Walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan. Orang yang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan semua orang dalam berkelahi, dalam berantem. Tetapi yang kuat adalah orang yang bisa memiliki dirinya atau menahan dirinya ketika marah. Bisa mengontrol dirinya ketika marah. Ini juga sahih dalam sahih Muslim. Wa kharrajal imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah dari hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhahu da'ahu Allah yawm al-qiyamah 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyil huri syaa." Siapa yang bisa menjaga kemarahannya padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan panggil nanti pada hari kiamat di atas atau di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Allah panggil, kemudian yukhayyiruhu ayyal huri syaa. Disilahkan, dipersilahkan, suruh memilih bidadari yang dia sukai. Siapa yang bisa menahan dirinya ketika marah, padahal bisa untuk melampiaskannya. Maka Allah akan memanggilnya nanti di hadapan manusia dan disuruh memilih bidadarinya. Qul inna a'udzubikumullah. Yang namanya menahan marah dari siapapun. Menahan marah dari orang lain, terhadap orang lain, tapi enggak menahan marah kepada istrinya. Apa namanya? Pengecut. Kepada laki-laki di luar enggak berani. Di rumah pada perempuan berani. Sama saja. Yang namanya kadziminal ghaiz, menahan marah pada setiap manusia. Artinya tidak emosi. Ucapannya tetap terkontrol, perbuatan tetap terkontrol. Ini yang dikatakan dengan orang yang kuat. Wa kharaja al-Imam Ahmad bin hadits Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdal 'inda Allah min jur'ati ghaidhin yaqdimuha." Tidaklah seseorang meneguk satu tegukan yang lebih afdal daripada kemarahan yang bisa dia tahan. Saya ulangi. Tidaklah seseorang meneguk satu tegukan yang lebih afdal di sisi Allah SWT daripada tegukan kemarahan yang dia jaga atau yang dia tahan. Ibtigha'a wajhillah. Karena Allah SWT. Ada catatan pentingnya. Karena Allah SWT. Karena orang tidak melampiaskan amarah, ada banyak sebab. Tidak melampiaskan amarah karena takut. Dia kecil, orang itu besar. Ada yang tidak melampiaskan amarah karena khawatir. Walaupun dia lebih besar, tapi itu pemimpin. Walaupun dia lebih kecil, tapi itu adalah bosnya. Kalau saya melampiaskan kemarahan saya dipecat. Kekhawatiran. Ini bukan yang dimaksud. Tetapi keutamaan yang didapat oleh seseorang yang menahan marah, kalau menahan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut, bukan karena khawatir dipecat, bukan karena ini bukan, tapi karena dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun bisa melampiaskan, dia kuat. Dia pemimpin. Dia bos. Dia orang yang kuat badannya, banyak anak buahnya, apalagi yang dilawannya perempuan. Tidak ada apa-apanya. Tapi dia tidak melampiaskannya, menahan dirinya. Maka itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud. Dalam riwayat Ibn Abbas, lafadznya begini. Ma min jur'atin ahabba ilallahi min jur'ati ghaidin yaqdimuha abdun. Tidaklah satu tegukan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba. Maka dzama 'abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu imanan. Tidaklah seorang hamba menjaga kemarahannya karena Allah kecuali Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan. Saya ulangi. Tidaklah seseorang menahan kemarahannya karena Allah, kecuali Allah akan penuhi jiwanya dengan keimanan. Berarti orang menahan amarah karena Allah, semakin beriman, semakin beriman, semakin beriman. apalagi setiap dia menahan amarahnya, terlihat hikmah-hikmahnya. Karena hikmahnya pasti ada. Cuma saya katakan kadang terlihat, kadang gak terlihat. Kadang kita perhatian, kadang tidak perhatian. Maka seseorang yang menahan marahnya, kemudian terlihat hikmah-hikmahnya. Dan kita perhatian, subhanallah. Coba kalau kemarin saya lampiaskan, mungkin jadinya begini, begini, begini, begini. Apa yang muncul dalam hati? Tambah yakin. Tambah iman. Tambah menyatakan benar ucapan Rasulullah, benar ucapan Allah, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, orang yang menahan marah dan orang yang memaafkan manusia. Allah puji dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW juga memuji mereka yang menahan marahnya. Maka ketika dia menahan marahnya dan mendapatkan hasil hikmah yang sangat besar, langsung dia berkata dalam hatinya, subhanallah. Shadaqallahul 'adzim. Maha benar Allah. Dan sungguh benar nasihat Rasulullah. Apa itu? Bukankah itu tambahan iman? Apalagi dua kali, tiga kali, empat kali. Sampai tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Maka dia setelah itu menjadi orang yang mukmin qawi. Orang yang kuat imannya. Qala Maimun ibn Mihran. Ja'a rajulun ila Sulaiman, ila Salman. Faqala ya Abba Abdillah. Ausini. Datang seseorang kepada Salman. Kemudian dikatakan, wahai Aba Abdillah, berikan wasiat kepadaku. Qala. Dikatakan, la taghdab, kata Salman. Qala amartani an la aghdab wa innahu la yaghshani ma la amlik. Orang itu disuruh dikasih nasihat untuk jangan marah. Heran. Engkau perintahkan aku untuk tidak marah? Bagaimana mungkin aku bisa mengatur sesuatu yang tidak aku miliki? Jadi dia mengira kemarahan itu kejengkelan. Emosi gitu. Itu kan muncul sendiri. Kata dia, bagaimana mungkin aku menahan sesuatu yang bukan aku yang miliki? Artinya setiap manusia ketika disulut emosinya ya marah. Bagaimana mungkin bisa menahannya? Karena itu bukan aku miliki. Maka dijawab oleh Salman, "Idza fa in ghadibta famlik lisanaka wa yadak." Maksudnya, kalau engkau marah, emosi, tahan lidahmu, tahan tanganmu. Tangan lidahmu jangan sampai muncullah yang haram, sumpah serapah, caci maki dan sebagainya. Tahan tanganmu. Jangan berbuat sesuatu yang haram. Jangan memukul, jangan membunuh, jangan melukai. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya. Dan wa milku lisanih wa yadih huwallazi asyara ilaihin nabi. Menjaga lidahnya dan menjaga tangannya, itu adalah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan perintahnya. Yaitu perintah siapa yang marah suruh duduk, siapa yang marah suruh berbaring. Itu apa? Tangannya, artinya jangan berbuat. Jangan berbuat yang jelek-jelek. Sedangkan suruh diam, jangan berbicara yang jelek-jelek. Ini barakallahu fikum terjawab. Ya. Iskal, kebingungan beberapa orang. Tidak boleh marah. Gimana? Manusia. Disinggungnya marah. Diucapkan dengan begini-begini, ya marah. Jawabannya, bukan itu maksudnya. Bukan jangan marah itu artinya engkau tidak boleh marah yang muncul dari hati secara spontan. Bukan itu. Tetapi itu muncul pada setiap orang secara manusiawi. Tetapi ketika muncul, tahan. Tahan lidahmu, tahan tanganmu, sehingga ucapannya tetap terkontrol. Demikian pula perbuatannya, tangannya tetap terkontrol. Maka akan menjadi kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pertanyaan silakan. Tapi kan diampun semuanya kan marah karena manusia, karena pribadi kita. Terus. Kamu kalau misalnya marah karena Allah, marah karena Allah ataupun marah karena pribadi tidak boleh lepas kontrol. Jadi semua. Kata siapa tadi khusus masalah marah karena pribadi? Semua itu umum pada seluruh marah. Kita marah karena agama. Mendengar orang kafir mencaci maki Al-Quran. Lalu kita bangun mengangkat senjata. Boleh? Tergantung keadaannya. Kalau kita di bawah penguasa, maka kita harus mentaati penguasa. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya marah di sini tadi, sesuatu yang tidak kita miliki. Apa maknanya tidak kita miliki? Muncul dengan tiba-tiba. Dengan sesuatu sebab, karena pribadi, marah. Karena sesuatu agama, marah. Marah karena pribadinya wajar. Marah karena agama, dapat pahala. Tapi kedua-duanya harus terkontrol. Ditahan, jangan sampai melampiaskan emosi. Kalau melampiaskan emosi, khawatirnya akan salah. Mulutnya akan salah ngomong. Itu orang berbuat kemaksiatan, mengatakan begini-gini. Wallahi, memang orang ini dasar, ini sampai ucapan sumpah serapah, sampai kafir. Itu emosi namanya. Apa jadinya? Khawarij. Jadinya khawarij. Khawarij itu berdasarkan emosional. Sehingga ahlu sunnah adalah yang berpegang dengan sunnah ini. Marah karena Allah dapat pahala. Tetapi tetap terkontrol dalam berbicara. Tetap terkontrol dalam berbuat. Para sahabat tidak boleh masuk ke Mekah. Masa tidak marah? Ketika mau umrah, ketika mau haji. Marah. Kata Rasulullah SAW. Sabar. Kita pulang. Pulangnya Rasulullah. Kita pemberani. Kita gak penakut. Kita lawan saja. Tapi jangan. Nah ini sama-sama marah. Rasulullah bukan tidak marah. Para sahabat marah. Artinya para sahabat marah, Rasulullah juga marah. Tetapi Rasulullah SAW tetap di dalam apa yang Allah perintahkan. Apa itu? Jangan perang di bulan haram. Jangan perang di tanah haram. Bahkan para sahabat tadinya pengennya perang. Tapi ketika diingatkan oleh Nabi SAW, baru mereka turun. Juga pulang. Ini barakallahu fikum yang namanya menahan marah. Jadi judul pembahasan ini bukan jangan marah sesungguhnya. Tetapi jangan melepas atau melampiaskan kemarahan. Jangan melampiaskan kemarahan sepuas-puasnya, jangan. Tapi harus ditahan. Sehingga tetap perbuatannya sesuai sunnah. Tetap ucapannya sesuai dengan sunnah. Barakallahu fikum.